satu kalian jaluk duet ya. Thank you. mancur awan. Kok iso? Biasanya mantap bro, saya kok mancur apaan sih mantap.